Mereka lah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Dengan prinsip inilah umat Islam mendapatkan predikat khairu ummah, sebaik-baik umat. Juga di Ali Imran 110 Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip inilah Islam itu jaya. Dengan prinsip inilah Islam itu menang. Dengan prinsip inilah akan tersebar semua kebaikan. Dengan prinsip inilah akan tercegah, tertahan, teredam, terhalangi semua perkara kejelekan. Dengan prinsip inilah bumi ini akan dipenuhi rahmat Allah Azza wa Jal, barokah dari Allah Azza wa Jal. Dengan prinsip inilah bumi ini akan dijauhkan dari amarah Allah, dari murka Allah, dari iqab hukuman Allah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina azzakumullah, kemungkaran itu jumlahnya sangat banyak. Ragamnya pun juga sangat banyak. Ada kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya pelanggaran adab. Ada kemungkaran yang sifatnya pelanggaran akhlak. Ada pula kemungkaran yang masuk dalam kerangka kemaksiatan, kefasikan-kefasikan yang membuat orang tadi-tadinya soleh menjadi fasik. Ada pula kemungkaran yang masuk dalam kerangka penyimpangan ibadah. Penyimpangan ibadah yang tadinya orang itu beribadah di atas bimbingan sunnah, bimbingan Rasulullah SAW, ternyata dia terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Pelakunya pun mungkin bisa sampai pada tingkat disebut sebagai ahlul bid'ah. Dari kemungkaran juga ada yang sifatnya ideologi-ideologi yang menyimpang. Bahkan ideologi-ideologi yang kufur, yang bisa membuat pelakunya, pemikirnya menjadi orang yang sesat, bahkan menjadi orang yang kafir, tergantung bagaimana bentuk penyimpangannya masing-masing. Semua itu masuk dalam kerangka kemungkaran. Semua itu wajib untuk kita cegah, wajib untuk kita hindarkan, wajib untuk kita jauhi dengan prinsip nahi mungkar dengan sekuat tenaga. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup maka dengan lesannya. Kalau enggak sanggup maka dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Perintah untuk taghyirul mungkar, merubah kemungkaran. Dengan berbagai macam upaya, dengan tangan, perbuatan, dengan lesan, ucapan, dengan hati itu minimal. Prinsip yang dibebankan kepada segenap umat Islam yang memiliki ilmu tentang kemungkaran tadi, yang mengetahui itu perkara yang mungkar, siapa saja. Ini prinsip. Apalagi barakallahu fikum, kalau kemungkaran tersebut sudah meluas, menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, maka upaya pencegahannya, upaya pengingkarannya harus lebih ditingkatkan lagi. Semua pihak harus saling gotong royong, bahu membahu untuk mencegah kemungkaran tadi, sebab sudah merata, sudah meluas, menimpa banyak lapisan masyarakat. Kalau dibiarkan, maka yang muncul adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sunan Tirmidzi, datang dari sejumlah sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh-sungguh hendaklah kalian beramar ma'ruf, memerintahkan yang baik, dan sungguh-sungguh hendaklah kalian bernahi mungkar, mencegah kemungkaran-kemungkaran. Aw la yushiku ayyum Allahu biqabin min, atau kalau tidak, hampir saja Allah akan meratakan kalian dengan hukuman daripada. Dalam riwayat yang lain dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan dahulu ada sebuah pasukan Jaisun yang hendak melakukan tindakan-tindakan yang mungkar. Ketika mereka datang di sebuah tempat di padang yang luas di muka bumi ini, maka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal mereka semua ke dalam perut bumi, dari mulai pasukan yang paling ujung depan sampai pasukan yang ujung belakang. Husifa bi awwalihim wa akhirihim. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa kau ditenggelamkan mereka semua, padahal di tengah-tengah mereka ada aswaquhum wa man laisa fihim, ada orang-orang yang biasa ke pasar enggak tahu menahu dengan urusan mereka, ada orang-orang yang enggak terlibat dengan mereka. Disebutkan akan dibinasakan mereka semua tadi, dari mulai pasukan ujung sampai pasukan belakang, nanti di yaumul kiamat dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Intinya kalau sudah kemungkaran menyebar luas, tidak ada yang mencegah, maka akan datang azabnya Allah Azza wa Jal, hukuman dari Allah Azza wa Jal, dan azab tadi akan menimpa semua pihak yang terlibat kemungkaran, dan berimbas kepada orang di sekitarnya yang tidak ikut campur dengan kemungkaran tadi, walaupun nanti dia yaumul kiamat dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasul mengatakan, na'am idza kathral khabath, iya, mereka semua akan dibinasakan ketika yang namanya kerusakan-kerusakan, kekejian-kekejian sudah terlampau banyak dan sudah merata, maka semuanya akan terkena azabnya. Maka lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan nahi mungkar ketika kemungkarannya meluas. Tentunya barakallahu fikum, lebih-lebih lagi ditekankan untuk menegakkan prinsip nahi mungkar ketika kemungkaran itu bukan kemungkaran biasa, tapi kemungkaran yang bisa membuat orang itu keluar dari Islam, kemungkaran yang namanya ideologi-ideologi yang kufur, kekufuran yang nyata. di saat yang sama meluas, merata di tengah-tengah masyarakat. Skalanya bukan skala regional, tapi skala nasional, bahkan internasional. Kemungkarannya mendunia, ada di mana-mana. Bahayanya sangat laten, mengancam semua pihak, menghancurkan akidah, menghancurkan prinsip agama, menghancurkan akhlak dan adat, bahkan menumpahkan darah. Yang semacam ini barakallahu fikum tidak bisa didiamkan. Prinsip nahi mungkar, prinsip mencegah kemungkarannya harus lebih dilipat gandakan. Semangat bahu membahu mencegahnya lebih dilipat gandakan. Dikarenakan kemungkarannya semakin besar, semakin merajalela, semakin membahayakan, semakin laten. Semakin bahaya penyimpangan tadi, kemungkaran tadi, harus semakin besar upaya kita untuk nahi mungkar. Hanamtina azakumullah. Di antara kemungkaran yang saya gambarkan terakhir tadi, kemungkaran yang luar biasa, bukan kemungkaran biasa, sebuah ideologi yang tidak hanya semata-mata menyimpang, tapi sebuah ideologi yang dinyatakan kafir, bahkan lebih kafir dari semua yang kafir. Kemungkarannya sudah merajalela di mana-mana, sudah merasuki banyak kalangan, bukan hanya tingkat regional, tingkat daerah, tingkat wilayah, sudah meluas sampai tingkat nasional, sebuah bangsa, sebuah negara, bahkan sampai tingkat internasional, antar bangsa, antar negara. Bahayanya sangat laten, merusakkan akidah dan segala macamnya. Di antara kemungkaran tadi barakallahu fikum ialah ideologi komunis. Dalam bahasa Latinnya komunisme, dalam bahasa Arabnya syuyu'iyah. Pada kesempatan kita kali ini tema kita cukup keras ini, karena judulnya adalah kebobrokan komunisme. Paham komunis? Ya komunisme dipaham komunis maksudnya. Isme itu kan pemahaman. Berarti yang akan kita ungkap nanti semua yang aromanya bobrok-bobrok, yang jelek-jelek. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak terdengar yang baik-baik. Ngatain gitu. Karena temanya bobrok-bobrok, otomatis yang disampaikan yang rusak-rusak, yang bobrok-bobrok, mungkin gak kedengaran yang namanya kebaikan-kebaikan. Ini semua dalam Islam masuk dalam kerangka nahi mungkar, mencegah kemungkaran, prinsip yang besar. Juga dimasukkan dalam prinsip an-nasihah, menasihati kaum muslimin supaya menjauh dari kebobrokan-kebobrokan yang ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, bicara masalah ideologi komunis, antum bisa membayangkan semua yang bobrok ada pada mereka. Kebobrokan akidah, kebobrokan ubudiyah, kebobrokan agama, kebobrokan akhlakiyah, kebobrokan tindak tanduk, kebobrokan terkait dengan keboliman, semuanya ada. Kerusakan, kemungkaran apapun yang ada di benak Anda, Anda keluarkan, itu semuanya ada pada komunisme. Ideologinya. Perlu dipahami barakallahu fikum, komunisme yang lebih dikenal dengan sebutan Marxisme, dikenal demikian dikarenakan ideologi komunisme ini dimunculkan, dilahirkan oleh sosok yang bernama Karl Marx, seorang kelahiran Jerman dari keluarga Yahudi yang disokong oleh teman dia yang juga dari kalangan Yahudi yang bernama Engels, Friedrich Engels. Dikarenakan dia yang pertama kali memunculkan ideologi komunisme ini, maka dinisbahkan kepada namanya, yaitu Karl Marx, dikenal dengan Marxisme. Dia lahir tahun 1818 Masehi, wafat pada tahun 1883 Masehi. Berapa abad yang lalu? Hampir. Loh, sekarang tahun berapa? 2000 kan? Ya hampir 200-an tahun yang lalu. Dua abad yang lalu. Komunisme juga dikenal dengan sebutan Leninisme, dinisbahkan kepada tokoh-tokoh pembaharu mereka yang memiliki kekuatan power, kekuatan dan kekuasaan yang namanya Lenin, sehingga dikatakan Leninisme. Juga dikenal dengan sebutan Stalinisme, dinisbahkan kepada tokoh pembaharu mereka yang lain yang juga tidak kalah terkenalnya di antara mereka yang namanya Stalin, dikatakan Stalinisme. Komunisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme. Ideologi komunis ini, barakallahu fikum, asasnya ada beberapa poin. Mereka mengatakan nu'minu bi thalathah wa nakfuru bi thalathah. Ini edisi Arabnya. Mereka sih bahasa Jerman, bahasa Soviet, bahasa Rusia. Kami beriman dengan tiga perkara dan mengkufuri tiga perkara. Mereka beriman dengan Karl Marx. Mereka beriman kepada Lenin. Mereka beriman kepada Stalin. Ini tiga tuhannya mereka. Tokoh-tokoh pendiri dan pembaharu ideologi komunis. Kami mengkufuri tiga perkara, kata mereka. Kami mengingkari adanya Allah. Kami mengingkari adanya agama. Dan kami mengingkari adanya kepemilikan individu untuk urusan dunia. Allah tolak, agama tolak, kepemilikan individu tolak, semua milik bersama. Nah, tidak ada individu yang memiliki harta, semua harta milik bersama. Istirakiyah. Ini mereka. Di antara ideologi mereka yang begitu masyhur, mereka menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, namanya ateis, ateisme. Mereka mengatakan Allah diniyah, tahu Allah diniyah kan? La din, tidak ada agama, anti agama. Ideologinya namanya Al-Ladiniyah. Mereka menyatakan yang namanya agama itu sama kayak opium bagi masyarakat. Tau opium? Sejenis narkoba, sejenis narkotika yang membahayakan masyarakat. Agama sama kayak itu. Dan yang ketiga, mereka mengatakan al-hayatu maddah, hidup itu hanya materi. Masya Allah. Dari ini saja ya kawan, kita bisa membongkar kebobrokan-kebobrokan ideologi komunis dengan begitu panjang, begitu lebar. Tuhan mereka ada tiga, Karl Marx, Lenin, dan Stalin. Mereka ini makhluk atau sesembahan? Makhluk, manusia mereka ini. Mereka menuhankan manusia. Dalam Islam, barakallahu fikum, ini merupakan kekufuran yang amat sangat nyata. Betul? Ayo, Pak. Terlebih lagi mereka mengatakan la ilaha, ateis, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, dikecualikan tiga orang tadi, la ilaha illa Marx, Stalin, Lenin. Tidak ada sesembahan kecuali Marx, Stalin, Lenin. Mengingkari semua sembahan-sembahan yang ada. Sehingga orang-orang komunis dikenal dengan komunis ateis, komunis yang anti Tuhan. Mohon maaf, secara ideologi mereka itu lebih kafir daripada iblis. Afwan, saya mohon maaf kalau agak kasar bahasanya, karena temanya antum kebobrokan. Mohon maaf ini, ideologinya komunis yang menyatakan semacam itu lebih kufur daripada iblis. La'anahullah, iblis yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal. Tahu iblis? Tahu namanya? Makhluk Allah yang paling kafir. Itu iblis. Secara ideologi, orang-orang komunis ateis lebih kafir daripada iblis. Kenapa demikian? Iblis itu masih meyakini adanya Allah. Bahkan iblis itu meyakini rububiyah Allah. Yakin Allah yang menciptakan dia, Allah Rabbnya. Masih meyakini kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, sifat-sifat kemuliaannya Allah Azza wa Jal. Itu iblis. Sementara komunis ateis mengingkari semua tadi. Iblis ketika diminta untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, menolak. Betul? Akhirnya Allah Azza wa Jal kutuk dia. Allah katakan fa innaka rajim, sesungguhnya engkau ini wahai iblis makhluk yang rajim, ay la'in, yang terkutuk, yang terlaknat. Langsung Allah yang mengatakan demikian. Allah pula yang menyatakan bahwasanya jahannam akan dipenuhi oleh iblis dengan anak keturunannya. Ketika itu iblis laknatullahi alaih menyampaikan sumpah serapahnya di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menyesatkan Bani Adam. Dalam sumpahnya itu, dalam pernyataannya itu, menyebut Allah Azza wa Jal dengan Rabbi. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Rabbku, memanggil Allah dengan Rabbun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah masa hidupku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Minta supaya umurnya panjang sampai kiamat. dipenuhi. Qala fa innaka minal mudharin. Ya, kamu akan ditangguhkan hidupmu sampai hari kebangkitan. Dia mengatakan lagi, Rabbi, fa bima aghwaitani. Wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, aku akan menghias-hiasi mereka perkara yang mungkar ini. Itu iblis. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan izzahmu ya Allah, menyebut sifatnya Allah Azza wa Jalla yang mulia. Dengan izzahmu ya Allah, aku akan menyesatkan Bani Adam ini semuanya. Itu iblis. Masih percaya adanya Allah, meyakini Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah. Itu iblis. Lah komunis mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya semua bentuk sesembahan-sesembahan kecuali Marx, Lenin, dan Stalin. Tidak percaya adanya Allah, ingkar Allah. Lebih kafir mana, komunis, ateis, atau ke iblis? Jawabannya komunis, ateis. Terus mau bicara apa lagi ya Ikhwan? Kalau ada sebuah ideologi yang lebih kafir daripada iblis, apakah ada yang lebih bobrok, lebih parah daripada ini? Apakah ada lagi yang lain? Iblis itu patokan sesuatu yang paling jahat, yang paling kufur, yang paling mengerikan. Itu iblis. Lah ini ada yang melampaui iblis. Sangat parah, sangat bobrok. Ingat, bicara ideologinya. Pernah dengar yang namanya Fir'aun? Pernah membaca sejarahnya Fir'aun? Fir'aun itu muslim apa kafir? Kafir biasa atau kafir yang luar biasa? Luar biasa apanya? Luar biasa kekufurannya. Fir'aun, umat Islam yang mengerti agama, membaca sejarah, mendengar nama Fir'aun, terbetik dalam benak mereka sosok orang yang sangat kafir. Dikarenakan dia bukan semata-mata kafir, tapi dia sampai pada tingkat mengaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan selain Allah. Yang ini mengalahkan iblis. Iblis tidak pernah mengaku sebagai Rabbul Alamin. Kalau Fir'aun mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, menyatakan di hadapan orang-orang Mesir kala itu, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kamu yang paling tinggi. Kalah iblis. Berarti ada juga selain komunis yang melampaui iblis, namanya Fir'aun, mengaku sebagai Rabb. Fir'aun yang semacam ini kondisinya, itu juga masih meyakini, masih mengakui dalam hati dia Allah sebagai Rabbnya. Mengingkari adanya Allah, mengaku sebagai Tuhan, itu dikarenakan rasa kesombongan, rasa kecongkaan di muka bumi. Hati mereka meyakini Allah sebagai Rabbnya. Allah menegaskan di An-Naml 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentang Allah, mereka menentang ayat-ayat Allah, tapi di hati mereka yang paling dalam mereka meyakini adanya Allah. Mereka menentangnya karena kezaliman dan tinggi hati. kesombongan. Di hati masih yakin ada ya Allah. Dan terbukti ketika Fir'aun ini ditenggelamkan di Laut Merah mengejar Nabi Allah Musa dengan mukminin yang bersama dengan beliau, Nabi Allah Musa membukukan tongkatnya ke lautan, terbelah menjadi jalan yang kering dilalui oleh Nabi Allah Musa dan kaum muslimin yang bersama dengan beliau, dibuntuti oleh Fir'aun. Begitu Nabi Allah Musa sudah menyeberang lautan yang sebelah sana, ditenggelamkan Fir'aun dan tentaranya oleh Allah Azza wa Jalla. Kala itu, di kondisi yang semacam itu, Fir'aun sempat insaf, sempat taubat. Amantu bima amana bi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Beriman dengan adanya Allah. Tapi telat. Waktunya sudah telat. Sudah close pintu taubatnya. Tertutup pintu taubatnya. Tapi taubatnya Fir'aun ini sudah sangat penting untuk menjelaskan kepada kita dia sungguhnya meyakini adanya Allah, percaya adanya Allah Rabbul Alamin. Pengakuan dia sebagai Tuhan kesombongan saja. Fir'aun tahu, bahkan sempat mau taubat tapi telat. Lah yang namanya ideologi komunis gak taubat-taubat, masih menyatakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Mohon maaf, komunis ateis itu lebih kafir daripada Fir'aun dalam bab ini. Fir'aun yang melampaui iblis, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, komunis melampauinya lagi. Fir'aun tobat dan meyakini adanya Allah. Komunis ateis gak tobat-tobat, masih dengan ateismenya mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya Tuhan. Secara ideologi lebih kafir daripada iblis, daripada Fir'aun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus di masyarakat yang bagaimana keadaannya, ikhwan. Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, kan diutus kepada kaumnya dari kalangan suku Quraisy. Bagaimana keadaan suku Quraisy kala itu? Loh, kok diam saja? Mereka menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah berhala. Berhala saja atau ada lagi yang lainnya? Jawabannya, yang lain juga banyak. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, mereka menyembah jin, mereka menyembah manusia, mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Ono kabeh. Nyembah jin. Itu masyarakat Quraisy kala itu yang dikenal dengan sebutan masyarakat berhalaisme, penyembah berhala, arca-arca. Berhala mereka yang paling besar ada Uzza, ada Lata, ada Manat, ada Hubal, ada Nailah, ada siapa kancane? Al-Muhim. Macam-macam. Dalam Islam disebut dengan masyarakat musyrikin. Betul? Yang musyrik. Pada mereka Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk merubah ritual ibadah mereka. Ibadahnya hanya kepada Allah semata, meninggalkan berhalaisme. Bayangkan. Mereka dahulu dikenal dengan sebutan al-jahiliyatul ula, jahiliyatun amya, betul-betul era jahiliyah yang sangat buta. Barakallahu'alaikum. Masyarakat berhalaisme Quraisy kala itu yang sedemikian rupa keadaannya, itu dengan yakin, dengan pasti diabadikan dalam Al-Quranul Karim, meyakini Allah sebagai khaliknya, penciptanya, sebagai pemberi rezeki mereka, yang mengatur urusan mereka, Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat, untuk melihat dalam surat Yunus dan surat-surat yang lainnya. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda fa sayaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kamu itu, masyarakat berhalisme itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawabnya Allah. Langsung Allah yang menciptakan. Bahkan mereka ini kaum muslimin rahimakumullah, ketika mengalami kondisi yang genting, yang mencekam, lupa dengan berhalanya, doanya hanya kepada Allah semata, sampai lali, lupa sama Hubal, sama Manat, sama Uzza, sama Lata, lupa sama berbagai macam arca-arca yang ada itu, lupa kepada mereka semuanya, langsung ibadah doanya kepada Allah. Tadi ketika sudah selesai masa gentingnya, syirik lagi. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhrisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum musyrikun idahum yusyrikun. Ketika mereka menaiki bahtera di lautan, di samudra yang luas terombang-ambing oleh ombak yang dahsyat itu, kondisi yang mencekam, yang menakutkan, Allah mengatakan da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa ini hanya untuk Allah saja semata. Lali sama Hubal, lali sama Lata, lali sama Azza, Uzza, lalu pas sama Manat. Doanya hanya kepada Allah semata, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Ini musyrikin, musyrikin ini. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, syirik lagi. Lupa dengan Allah, ingat sama Hubalnya. Ini mereka. Sesyirik apapun masyarakat Quraisy kala itu, mereka masih meyakini Allah sebagai Tuhan mereka, pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, bahkan tempat mereka berdoa di saat-saat genting dan mencekam. Lah, orang-orang komunis ateis tidak ada yang semacam ini. Anti Allah, anti Tuhan, anti Rabb. Mohon maaf, mohon maaf. Masyarakat Quraisy, masyarakat musyrikin, masyarakat berhalaisme ini lebih mending daripada komunis ateis. Komunis ateis lebih kufur, lebih musyrik, lebih kafir dibandingkan dengan masyarakat berhalaisme tadi. Dari si ideologi ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau semua yang parah-parah, yang mengerikan-mengerikan, sih mending dibandingkan dengan komunis ateis. Lalu apa yang diharapkan dari kebaikan ideologi yang semacam ini? Fallahul musta'an. Sehingga semua ulama, semua kaum muslimin, semua orang yang akil, yang cerdas, akan menyatakan dengan tanpa ragu-ragu terkait dengan ideologi komunis ateis, ideologi yang kafir. Lahirnya dari orang kafir, dari rahimnya orang kafir, dengan ideologi yang kafir, semuanya serba kafir. Ini bukan kita gampang mengkafirkan loh ya. Emang begitu yang dihukumkan oleh para ulama. Ingkar Tuhan namanya apa ini kalau bukan kafir? Kekufuran yang sangat nyata. Lebih kafir daripada iblis, lebih kafir daripada Firaun, lebih kafir daripada masyarakat berhalaisme, penyembah arca di masa lalu. Dari sisi ini sangat bobrok. Bobrok sudah ya. Sudah tergambar sebesar apa dan seagung apa bobroknya itu sudah. Sehingga kalau ada orang yang langsung masuk kepada ideologi komunisme ateisme, ya bukan muslim, otomatis murtad dari Islam. Dikarenakan dia akan mengingkari Allah, akan mengingkari Rasul, akan mengingkari Islam, mengingkari segala sesuatunya, otomatis akan murtad dari agamanya kalau terkena ideologi komunisme ateisme ini. Dari sini barakallahu fikum, mereka ini mengingkari Allah Azza wa Jal. Yakfuruna billah, kufur kepada Allah Azza wa Jal. Prinsip mereka yang lain, ideologi mereka yang lain, mereka mengatakan al-hayatu maddah, hidup itu adalah materi. Ini merupakan ideologi mereka yang paling besar, yang paling berpengaruh terkait dengan gerakan-gerakan komunisme di seluruh dunia internasional. Konsep al-hayatu maddah, hidup itu hanya materi. Karena prinsip ini, mereka punya ambisi untuk merebut kekuasaan dari siapapun, menjadikannya sebagai kekuatan dan kekuasaan komunis. Al-hayatu maddah. Mereka akan menempuh upaya apapun, cara bagaimanapun, walaupun zalim, walaupun sadis, walaupun kejam, untuk memperebutkan materi ini. Harta, tahta, wanita, dan semua urusan materi. Dikatakan inilah pondasi komunisme, prinsip komunisme, tujuan komunisme. Al-hayatu maddah, hidup hanya materi. Segala sesuatu yang menghalangi akan diberangus, akan dilenyapkan, akan dibantai. Ini bukan omong kosong, bukan menakut-nakuti. Nanti akan kita sebutkan berikutnya insyaallah. Ini mereka al-hayatu maddah. Secara aplikasinya dalam perjuangan mereka, mereka masuk dalam kategori gerakan-gerakan reaksioner yang sangat radikal, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan prinsip ini al-hayatu maddah, yang dipikir kekuasaan, kekuatan, ekonomi, materi, dan segala macamnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kita inginkan aplikasinya terkait dengan bab akidah. Konsep ini barakallahu fikum yang ada pada mereka al-hayatu maddah, hidup hanya materi, mengharuskan dan membuat mereka mengingkari semua perkara gaib. Yungkiruna bil umuril ghaibiyah. Mereka mengingkari perkara-perkara gaib. Kenapa? Dikarenakan tidak materi. Maka mereka mengingkari Allah, gaib. Mereka mengingkari hari kebangkitan, gaib. Merusak materi. Mereka mengingkari yang namanya alam barzakh, Tidak ada fitnah kufur, tidak ada azab kufur, tidak ada nikmat kufur. Mereka mengingkari hari akhir. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Semuanya perkara gaib, diingkari sama mereka. Kenapa? Karena punya konsep al-hayatu mada. Hidup itu hanya materi, hidup itu hanya dunia ini saja. Ini barakallahu fikum, jauh-jauh sebelumnya, sebelum ada ideologi komunisme, jauh-jauh sebelumnya sudah ada ideologi kufur yang memunculkan paham semacam ini, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Dahulu itu ada yang namanya sekte Dahriyah. Namanya sekte Dahriyah, sekte kafir namanya Dahriyah. Hidup itu hanya duniawi. Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Jathiyah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ideologi mereka ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Kata mereka. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia kami ini. Kami mati dan hidup ya di dunia ini. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kalimat ini yang diambil oleh para ulama untuk melabeli mereka dengan sekte Dahriyah, dahr. Ini mereka sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan mereka ini punya prinsip demikian, otomatis muncul pemahaman batil yang baru. Mereka punya pemahaman reinkarnasi. Semua akan kembali lagi kepada semula. Di antara keyakinan Dahriyah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas, wa qalu ma hiya illa hayatun dunya ila akhir. Beliau mengatakan ini pemahaman Dahriyah. Di antara akidah mereka ialah bahwasanya bumi ini, dunia ini akan berubah sebagaimana sedia kala, berputar kembali ke masa lalu pada setiap 36.000 tahun sekali. Setiap 36.000 tahun sekali kembali lagi. Nol lagi. Yang dulu baik lagi. Terus sampai antum sekarang tahun berapa? 2017 Masehi. Ada yang sebelum Masehi. Berapa puluh tahun, Pak? Sebelum Allah alam ya, sudah puluhan ribu tahun. Jangan-jangan sudah mau habis. Allah alam. Begitu nanti habis, baik lagi. Terus baik lagi. Terus baik lagi. Terus demikian. Jadi kalau antum-antum ada seorang yang mati tahun 2017, dia lahir tahun 90. Nanti akan muncul lagi tahun 90 sampai 2017. Muncul lagi antumnya itu nanti. Nongol lagi. Itu namanya tanasukhiyah, reinkarnasi. Bukan jelmaan, asli reinkarnasi. Antumnya akan muncul lagi. Bukan antum menjelma di anjing atau enggak. Itu mereka. Dan itu pemahaman kufur. Karena mereka mengkufuri hari kebangkitan, hari akhir, hisab, surga, neraka, dan semua peristiwa di hari akhir nanti. Diulangi lagi oleh Marxisme ini tadi dengan sedikit polesan, dengan kalimat yang lebih tegas, yang lebih lugas. Al-hayatu madah, hidup itu materi. Bedanya kalau Dahriyah dahulu tidak radikal, hanya semata-mata keyakinan. Tapi kalau komunisme, aplikasi dia terkait dengan perjuangannya betul-betul mewujudkan materi tadi, mengejar kekuasaan, mengejar kekuatan, mengejar materi dengan menghalalkan segala cara, walaupun dengan pemberontakan, dengan pertumpahan darah, dengan pembunuhan akan dilakukan sama mereka. Dan itu nyata dalam gerakan-gerakan komunisme dari mulai awal sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu dikarenakan apa ya, Pak? Dikarenakan konsep tadi al-hayatu madda. Apakah orang-orang komunis ini mempercayai adanya malaikat? Jawabannya? Enggak. Ghaib. Apakah orang-orang komunis ini mempercayai adanya makhluk halus bangsa jin? Jawabannya? Enggak, karena ghaib. Apakah komunis ini percaya ada iblis? Enggak, karena ghaib. Mereka akan mengatakan kekuatan power negatif. Hah? Yang jelek-jelek itu dikatakan power negatif. Malaikat yang katanya makhluk yang suci, power positif. Kekuatan positif, kekuatan negatif. Kekuatan plus, kekuatan min gitu ya. Itu mereka. Allahul musta'an. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, di antara ideologinya orang-orang komunis ialah muharabatu din. Mereka ini perang melawan agama. Agama itu adalah opium bagi masyarakat, merusak masyarakat. Padahal merusak perjuangan mereka, merusak ideologi mereka. Mereka punya ideologi al-diniyah. Tidak ada agama. Menyatakan perang melawan agama. Ada sedikit pengecualian yang agak lembek, agak lembut dengan agama apa? Yahudi. Dikarenakan tokoh pertamanya dari keluarga Yahudi, dari bangsa Yahudi, Karel Marx. Selain itu akan diperangi oleh mereka dengan semua cara. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang sedikit pun. Perlu dipahami, barakallahu fikum, kemunculan sosok Karel Marx dengan paham komunisme dan marxismenya itu muncul ketika terjadi di masa dia kekuasaan kaum Kristiani. Ketika Dewan Gereja dari kalangan Kristiani itu menguasai dunia dengan paham kapitalismenya, dengan paham imperialismenya, maka dia yang dari keluarga yang miskin dan fakir tadi itu melakukan upaya pemberontakan ideologi, memunculkan pemahaman komunisme, komunisme ateisme, komunisme marxisme, komunisme sosialisme. Dari sana munculnya. Ditambah prinsip al-hayatu maddah, mengejar materi, dikarenakan memang dulunya kere, kepingin jadi orang kaya. Tambah lagi dengan ini, sejarah munculnya dikarenakan tekanan-tekanan, tindasan-tindasan Dewan Gereja kala itu di negaranya. Semakin benci dia dengan agama. Tapi yang paling mereka benci bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang mereka paling benci adalah dinul Islam, agama Islam. Alasannya gampang. Kalau agama Yahudi itu dicongkel gampang dari pemeluknya, agama Nasrani dicongkel gampang dari pemeluknya. Tapi kalau Islam itu tidak bisa dicongkel-congkel. Agama yang terus membekas dalam jiwa dan sanubari, jiwa raganya kaum muslimin. Di apa-apa kan itu tidak bisa dicongkel agama Islam itu. Umat Islam rela untuk dianiaya, disiksa untuk memperjuangkan agama. Nyongkelnya sulit. Tapi kalau agama gampang urusannya. Sehingga ketika mereka mencanangkan muharabatu din, perang agama atau perang melawan agama, yang pertama kali mereka maksud adalah agama Islam. Ini afwan ya, jangan dipahami membangkitkan isu SARA ini. Bukan, bukan. Ini menjelaskan tentang ideologinya komunis. Mau tidak mau ya harus kita sampaikan realita yang ada. Nah, itu kenyataannya. Komunisme anti agama, tapi yang lebih anti lagi, mereka anti dengan agama Islam. Alasannya sih sungguhnya mudah. Dikarenakan agama Islam ini mereka pandang sebagai penghalang besar suksesnya perjuangan komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme. Kalau yang lainnya gampang, Yahudiyah mendukung, Nasraniyah backup, agama yang lain manut, agama Islam dan kaum muslimin tidak terima. Jadi kadang-kadang faktor ideologinya tadi yang kufur, muslimin yang punya iman menolak, sehingga mereka memandang yang namanya Islam ini betul-betul penghalang utama laju pertumbuhan pertumbuhan komunisme, pertumbuhan marxisme yang ada pada mereka. Maka mereka pun melakukan upaya besar-besaran untuk menumpas Islam wal muslimin. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan mengungkit kasus SARA, bukan, semata-mata untuk mengungkit sejarah saja. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terkait dengan perlawanan komunisme terhadap umat Islam dan muslimin sangat luar biasa. Ketika mereka berhasil melakukan revolusi, mereka yang pertama kali menguasai Soviet, mereka punya power, punya kekuatan dan kekuasaan. Di antara upaya mereka untuk membumi hanguskan Islam wal muslimin ini sangat besar dan sangat luar biasa. Melakukan segala macam cara. Di antara upaya mereka adalah upaya radikal anarkis. Tercatat dalam sejarah perjuangan komunisme, ini yang di luar negeri sana ya Pak, mereka terbiasa melakukan pembantaian-pembantaian terhadap individu-individu muslim atau sekelompok muslim atau jumlah besar kaum muslimin. Namanya al-ibadah dengan hamzah, ibadah al-jama'iyah, pembantaian massal. Namanya genosida. Tercatat dalam sejarah pada tahun 1934 Masehi di wilayah Turkistan, orang-orang komunis ketika itu mereka membantai sejumlah mi'atu alf muslim, 100.000 muslim dari berbagai macam kalangan, dari kalangan pejabat, dari kalangan cendikia, dari kalangan saudagar, dari kalangan petani, dari kalangan alim ulama, dari kalangan tokoh masyarakat, dibantai 100.000 jiwa muslim di Turkistan tahun 1934. Pada tahun 37-an sampai tahun 39 Masehi, Rusia yang sudah menjadi negara komunis kala itu, dulu Soviet sekarang Rusia, menangkap kurang lebih 500 ribu muslim. Dan banyak lagi pihak yang lain. Pihak-pihak yang dahulu mereka tugaskan di beberapa instansi-instansi pemerintah ditangkap. Sebagian besar dilenyapkan, di bumi hanguskan. Sebagian yang lain dibuang di apa namanya daerah Siberia yang enggak tahu ke mana arahnya, ya. Dibuang. Pada tahun 50 Masehi mereka membantai sejumlah 7.000 muslim. Pada tahun 34 yang sebelumnya juga mereka mengusir sejumlah 300.000 muslim. Pada tahun 19 Masehi dari wilayah Turkistan sejumlah 2.5 juta muslim, mereka semuanya mengungsi lari dari sana, menyelamatkan diri dari keganasan, keberingasan komunis yang ada di Soviet kala itu. Belum lagi tempat-tempat yang lain, belum lagi bentuk-bentuk penyiksaan terhadap individu muslim atau sekelompok muslim. Semua bentuk penyiksaan mereka lakukan yang tergambar di benak kita, para ulama, dicatat dalam sejarah oleh para ulama, sejarawan-sejarawan muslimin. Antum membayangkan bentuk siksaan apapun ada pada mereka. Antum membayangkan, anu Ustaz, apakah ada mungkin ditaruh di sebuah alat di otak mereka, kemudian dinyalakan listrik tersengat sampai matanya copot? Ada mereka lakukan itu kepada kaum muslimin. Ada yang lebih kejam lagi mungkin, Ustaz, mereka bikin bawa palu, bawa apa namanya paku besar, ditaruh di kepalanya muslim, dipalu sampai tembus tenggorokannya. Ada terjadi mereka lakukan semua itu, ya. Di penjara, di sebuah tengkap yang pengap, tidak ada ventilasi, tidak ada udara, tidak ada cahaya, nggak dikasih makan sampai dia mati. Ada. Hah? Dipancang begini di sebuah tembok, tangannya dipaku, dipaku bukan ditali, dipaku tangannya itu, dipaku, kemudian dijadikan sebagai alat latihan tentara mereka dengan senjatanya sampai mati. Iya, ada itu. Latihan semua, ini muslimnya dipingin sampai hancur, hancur badan dia. Ada, sangat kejam, sangat-sangat kejam. Disebutkan sekian banyak poin-poin, 29 jenis macam siksaan yang dilakukan oleh komunisme kala itu kepada kaum muslimin. Ini kita bicara yang masih di luar negeri, ya, di luar negeri sana. Mengerikan, sangat mengerikan. Ini semua dikarenakan muharabatuddin. Belum lagi yang namanya tempat-tempat ibadah kaum muslimin, masjid-masjid wazan dihancurkan, diganti fungsinya yang tadinya masjid dipakai untuk tempat-tempat prostitusi, dipakai tempat-tempat minuman keras, dipakai tempat-tempat kafe-kafe remang-remang dan segala macam. Beginian, ya. Nauzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Ini semuanya ada pada mereka dengan konsep muharabatuddin, perang melawan agama. Di antara konsepnya mereka pula, barakallahu fikum, kita menggambarkan terkait dengan akhlaknya orang-orang komunis. Mereka ini juga punya prinsip, punya konsep yang namanya syuyu'iyatun nisa. Syuyu'iyatun nisa wa muharabatun nizamil usrah. Wanita itu milik bersama, dan memerangi undang-undang pernikahan untuk berkeluarga. Yang berkeluarga hanya kalangan pejabat-pejabat saja. Nah, istrinya para pejabat tidak tersentuh, putri-putri mereka tidak tersentuh, tapi masyarakat umum, ya. Perempuan milih bersama, tidak ada pernikahan. Ya, bisa antum bayangkan yang namanya kalau perempuan milih bersama, Allahul Musta'an, dirujak. La haula wala quwata illa billah. Di kalangan mereka terbiasa dengan yang namanya zina, seks bebas, free sex, dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual. Ada semuanya itu. Yang enggak mungkin saya ungkapkan, dikarenakan terlalu vulgar bahasanya. Yang paling menjijikkan itu ada pada mereka. Dikarenakan konsep syu'iyatun nisa tadi itu. Allahul Musta'an. Sehingga prostitusi di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perzinaan di mana-mana, seks bebas di mana-mana. Mohon maaf. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami, ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka seperti hewan ternak, bakal lebih sesat lagi jalannya. Belum lagi yang namanya minum-minuman keras. Koncone sudah. Berbagai macam bentuk narkotika, narkoba, khamr ada pada mereka. Otomatis memunculkan yang namanya akhlakiyah, akhlak yang liar. Betul-betul liar. Kaku, keras orangnya. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang antar mereka. Hukum rimba berjalan, yang menang berkuasa, yang kalah tindas. Mengerikan. Ini bicara negara-negara yang di luar sana terkait dengan negara-negara komunisme, terutama di masa lalu. Yang sekarang ini para kaum mulai merasakan betapa mengerikannya kehidupan mereka selama ini. Banyak mengurangi poin-poin yang selama ini mereka canangkan sendiri. Tapi tetap yang namanya ideologi al-hayatu madda tetap. Ideologi komunisme, ateisme tetap. Dan mereka membaur sekarang supaya jangan menjadi ateisme, membaurnya dengan agama-agama kufur. Hah? Yang mereka munculkan sekarang ini adalah al-hayatu madda dengan slogan kita akan menaikkan harkat dan martabat kaum proletar, kaum buruh, kaum tani, kaum bawah, kaum fakir, kaum miskin. Kita akan angkat harkat dan martabat mereka supaya mereka semua menjadi kaum borjuis. Kaum borjuis itu kaum yang mewah, kaum yang serba ada. Sekali lagi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengharapkan segala cara. Dalam sejarah komunisme dari mulai awal berdirinya sampai sekarang ini, selalu diwarnai dengan pertumpahan darah, diwarnai dengan kekerasan dan penindasan dan kekerasan. Itu pasti untuk meraih kekuasaan yang ada. Indonesia, negara kita yang tercinta NKRI ini adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang ternyata memiliki histori erat dengan orang-orang komunis. Perjuangan mereka yang dari Rusia, yang kemudian menyebar sampai ke negara-negara yang lain. Dan negara yang paling kuat dengan pasukan merahnya, komunis dikenal dengan pasukan merah Al-Jaisul Ahmar, sangat banyak tersebar di wilayah Cina, sekarang Tiongkok, sampai sekarang ini. Perjuangan mereka yang dari Rusia Soviet kala itu masuk ke Indonesia Raya ini. Perjuangan mereka yang dari Cina, dari Tiongkok masuk ke Indonesia Raya ini. Dalam sejarah bangsa Indonesia, barakallahu fikum, rakyat Indonesia sudah merasakan betapa pedihnya perlakuan-perlakuan dan penindasan orang-orang komunis. Upaya-upaya pemberontakan-pemberontakan mereka terhadap NKRI terulang sampai 3 kali. Ketika di sana sedang melakukan berbagai macam upaya perjuangan revolusi komunisme di Soviet, Indonesia masuk. tercatat pada tahun 28 Masehi. Aksi komunisme pertama pecah di Indonesia. Upaya untuk merebut kekuasaan dan kekuatan negara Indonesia. Gerakan-gerakan 28 Masehi. Yang tadi saya sebutkan pembantaian itu kan tahun 34, tahun 19, tahun-tahun itu Indonesia pecah. Moyang-moyang kita dahulu, mungkin belum sampai moyangnya, masih mbah-mbah kita dahulu ya. Hah? Atau mungkin ya mbah betul. Kita sudah tua nih. Bapak kita sudah mbah-mbah. Mbahnya kita sudah Masya Allah masih mendapati masa itu. Sejarah hitam komunisme Indonesia ini. Terulang lagi tahun 48 Masehi. Itu ketika komunisme internasional sudah merambah luas. Bukan hanya di Rusia, tapi juga di Jerman, juga di Yugoslavia, di Kuba, bahkan di Cina. Itu yang paling banyak sampai sekarang ini. Perjuangan 48 mereka dari Cina sumbernya, dari Tiongkok sumbernya. Benang merah, tentara merah komunis Indonesia, benang merahnya sampai ke Tiongkok. Instruksi langsung dari sana. Pecah kasus Madiun tahun 48. Kembali warga negara Indonesia merasakan kepedihan gerakan-gerakan komunisme yang tadi. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terulang yang ketiga kalinya. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ketiga kalinya di Indonesia Raya ini. Dengan gerakannya lebih terkenal lagi. Gerakan G30S. Gerakan 30 September tahun 65. Jelas PKI. Partai Komunis Indonesia. Ridho gak ridho terserah. Itu kenyataannya. Tiga kali Pak. Bukan cuma sekali. Kalau cuma sekali aku udah lupa ini. Terulang lagi. Tahun 28 antara itulah Evan. 26-28 48 65. Tiga kali terulang lagi. Dengan modus yang sama. Menggunakan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Membantai umat Islam, membantai para kiai, membantai para tokoh masyarakat, kaum muslimin, para pejabat, dan segala macamnya. Bahkan membantai dan menyiksa dengan siksa yang mengerikan tokoh-tokoh tentara-tentara kita. Mohon maaf, bukan kemudian mengungkit luka lama, tapi ini adalah mengungkap sejarah, supaya kita semuanya paham bahwa komunisme itu terus menggeliat. Jangan dikira habis di Indonesia. Di luar negeri sana paham komunis itu sangat menguasai bangsa. Rusia masih kuat dengan paham komunisme sumbernya. Cina, Tiongkok merajalela. Tempat-tempat yang lain yang juga banyak komunismenya. Bahu-membahu untuk kembali membangkitkan revolusi komunis jilid yang kesekian. Jangan melupakan sejarah. Indonesia sangat kental dengan gerakan komunisme. Tiga kali terulang dalam sejarah. Jangan mengatakan tidak mungkin. Setahun 2017 tidak mungkin. Sudah tidak ada. Nah, para ulama kita, para pengamat-pengamat sejarah, dan juga para ulama-ulama muslimin, tokoh-tokoh muslimin yang sedunia ini terus mengamati gerakan ini. Gerakan mereka sekarang lebih rapi, lebih profesional, lebih terselubung, lebih membahayakan. Dikarenakan sekarang ini dari kalangan orang-orang komunis, mereka masuk ke semua lini-lini kehidupan masyarakat. Jadi gak vulgar langsung, kami komunis, langsung nyerang. Nggak, wis, tiga kali keok. Terselubung. Mereka masuk ke parlemen-parlemen negara. Saya enggak mengatakan cuma Indonesia, hampir seluruh negara-negara yang lain masuk ke parlemen-parlemen yang ada, menempatkan orang-orangnya entah di eksekutif, di yudikatif, legislatif, dimasukkan semua di sana. Di Indonesia ada. Jangan dikatakan tidak ada. Ada. Dan besar. Mereka masuk dalam dunia seni. Ini yang semenjak zaman dahulu kala mereka masukkan. Masuk ke dunia seni. Di masyarakat seniman. Dulu sampai yang namanya lirik lagu yang punya masyarakat diambil sama mereka. Lagu genjer-genjer ini. Nah, yang diplesetkan menjadi ganyang jenderal. Ganyang jenderal. Itu sih plesetannya orang-orang mereka. Padahal seninya masyarakat. Masuk di grup-grup band. Masuk di dunia kesenian. Masuk di dunia remaja. Pemuda-pemuda remaja. Masuk di tempat-tempat perusahaan-perusahaan. Masuk pabrik-pabrik. Masuk. Semuanya masuk. Langsung menyerap. Jangan merasa aman dengan adanya para pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang bersumberkan dari negara-negara basis komunis. Terlalu banyak sejarah di masa lalu, beberapa negara yang langsung dikuasai oleh komunis dengan cara semacam ini. Satu negara awalnya tenaga kerja, begitu mereka sudah sangat kuat, tiba-tiba langsung bawa dengan senjata menguasai negara yang ada, takluk di tangan mereka dengan cara semacam ini. Negara yang lain langsung berubah mengikuti ekonominya orang komunis, mata uangnya orang komunis, dan segala macamnya. Negara diatur oleh orang komunis, satu negara. Itu semuanya nyata, faktanya jelas nyata, ada semuanya, geliatnya di mana-mana. Terutama di Indonesia, sejarah komunisme Indonesia sangat kental. Hati-hati. Ini semuanya diingatkan kaum muslimin rahimakumullah. Bukan semata-mata kita tidak menjelaskan kebobrokan komunisme, tapi kita mengingatkan geliat komunisme semakin terasa, semakin menggeliat, terutama di tanah air kita yang tercinta ini. Maka kaum muslimin harus betul-betul waspada dengan gerakan-gerakan yang ada, ideologi-ideologi yang ada. Waspada selalu. Cara untuk mengantisipasi harus semakin kuat dalam mengkaji bimbingan agama. Tafaqquh fiddin. Kaum muslimin dituntut untuk mengkaji bimbingan agama Islam, akidah Islam, ibadah Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, adabnya Islam, supaya jangan sampai termakan oleh ideologinya orang-orang komunis. Jangan goyah akidah mereka, iman mereka dengan ini semuanya. Yang kedua, digelakkan dakwah ilallah. Penyuluhan-penyuluhan dakwah kepada masyarakat kaum muslimin, dipahamkan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, prinsip-prinsip kema'rufan yang diamalkan, kemungkaran yang dicegah dan dihindari. Tegakkan prinsip dakwah ilallah, tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan terus waspada dengan gerakan-gerakan yang ada. Terus waspada, jangan sampai lengah. Dan yang terpenting adalah bersinergi dengan para penguasa terkait dengan bab ini. Muslimin punya adab, muslimin punya akhlak, muslimin sangat mematuhi hukum terkait dengan perkara yang sangat positif. Muslimin tidak diperbolehkan untuk bergerak sendiri atau main hakim sendiri atau memutuskan sendiri. Tidak diizinkan. Muslimin selalu bertaun, bantu-membantu, bahu-membahu dengan penguasanya, dengan pemerintahnya, terkait dengan semua perkara yang mungkar, individu yang mungkar, kelompok yang mungkar, jamaah yang mungkar, atau ideologi yang mungkar. Semuanya bersinergi dengan penguasa. Muslimin hanya berkaitan dengan pembahasan penyuluhan. Hal-hal yang berkaitan dengan anarkisme, terkait dengan masalah kekuasaan, kekuatan dan segala macamnya, urusan pemerintah. Mereka punya hak murni untuk menangani bab-bab yang semacam ini. Muslimin waspada, membentengi diri, hanya menyampaikan dakwah, nahi mungkar kepada semua umat terkait dengan bab-bab yang berkaitan dengan masalah fisik dan segala macamnya, penguasa yang bertindak. Bukan kaum muslimin. Ini sangat penting, kaum muslimin rahimakumullah. betul-betul kondisinya sekarang ini semakin merajalela, semakin parah, semakin menggeliat. Maka umat Islam harus bersiap siaga dengan iman mereka, dengan amal soleh mereka. Siap siaga dengan iman dan takwa mereka. Bersiap siaga dengan dakwah Islamiyah yang mereka tampilkan tengah-tengah masyarakat. Bersiap siaga dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Dan terus berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat, berkoordinasi dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi, terkait dengan bab-bab fisik atau anarkis atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga tidak lagi terjadi peristiwa keempat di Indonesia Raya ini. Cukup sudah 3 kali terjadi di negeri tercinta ini, supaya jangan muncul kembali yang keempat kalinya. Cukuplah ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang merasakannya. Kita sebagai generasi penerus harus paham sejarah untuk mewaspadainya dan terus berupaya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai menimpa kita apa yang telah menimpa orang-orang tua kita, apa yang telah menimpa kakek-kakek nenek-nenek kita dan buyut-buyut kita. Barakallahu fikum. Ini ikhwanatina azakumullah, sesungguhnya secara global hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebobrokan-kebobrokan komunisme, dari mulai ideologinya sampai terkait dengan tindak tanduk dan akhlakiah mereka, betul-betul rusak. Dan bahkan terkait dengan bab ekonomi pun juga rusak. Mereka yang selama ini slogannya mengangkat harkat dan martabat kaum proletar, kaum bawah, untuk menjadikan mereka sebagai kaum borjois, kaum yang mewah, kaum yang di atas, pada kenyataannya mereka semua hanya dijadikan sebagai alat saja, diperalat untuk sebagai pasukan-pasukan merahnya komunis untuk mendapatkan kekuasaan dan kekuatan. Begitu mencapai tampuk kekuatan, yang akan menjadi kaum borjois hanya papan atas, hanya kaum elit. Melawan borjois untuk menjadi borjois, memperalat kaum proletar untuk nantinya juga masih sama sebagai kaum proletar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga rusak segala sesuatunya, rusak akidahnya, rusak keimanannya, rusak prinsipnya, rusak agamanya, rusak ubudiahnya, rusak amaliyahnya, rusak muamalahnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak segala sesuatu. Ketika komunisme itu berjaya, semoga tidak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, sebuah kenyataan yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita ingkari. Namun sungguhnya kenyataannya cukup miris. Sebuah fenomena di mana kenyataan di mana ternyata masih banyak sekali umat Islam yang termakan dengan ideologi komunisme ini. Ya kalau sekarang enggak terang-terangan mengatakan komunisme, tapi satu perjuangan dengan mereka semua. Masih banyak umat Islam yang termakan dengan ini semuanya. Ini yang sangat miris. Dalam keadaan begitu jelas, begitu gamblang kerusakan-kerusakan mereka secara akidah sampai perkara akhlakiah. Namun nyatanya ya masih seperti itu. Sebab yang paling utama, ikhwanatina azakumullah, kenapa masih banyak umat Islam yang termakan oleh mereka, terbuai oleh slogan-slogan mereka? Sebab yang paling utama adalah jahlul muslimin bidinihim wa bu'duhum an dinihim. Banyak sekali umat Islam yang tidak memahami agama Islam ini, yang masih jahil tentang agama Islam ini. Masih banyak kaum muslimin yang jauh, sejauh-jauhnya dari prinsip-prinsip bimbingan Islam yang mulia ini. Bahkan banyak umat Islam yang telah menyimpang telah menyimpang, tersesat dari Islam yang mulia ini, dari siratul mustaqim. Banyak sekali umat Islam yang semangat agamanya keropos, terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, harta, tahta, wanita, dan yang lain-lainnya. Lemah akidah, lemah iman, lemah prinsip, lemah amal, sehingga dengan mudah dimasuki oleh berbagai macam ideologi, ideologi yang mungkar, bahkan ideologi yang kufur sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Itu kenyataan yang ada. Bahkan banyak dari kalangan umat Islam yang sampai pada tingkat pobi dengan keislamannya, benci dengan keislamannya, tidak suka dengan keislamannya, bahkan mengintimidasi Islam wal muslimin, menyudutkan Islam wal muslimin, bahkan perang melawan Islam wal muslimin dengan statement-statementnya yang tajam-tajam itu, dengan makalah-makalahnya, dengan hal-hal yang dia punya. Banyak yang demikian. Sedikit sekali dari kalangan kaum muslimin yang ada ini yang masih berpegang teguh dengan agamanya, masih kokoh akidahnya, masih kuat keimanannya, masih kuat ubudiahnya, masih bagus akhlak dan muamalahnya. Sedikit sekali. Ini yang membuat kaum muslimin rahimakumullah masih banyak kejadian di sana sini di mana ideologi-ideologi yang mungkar semacam ini masih tersebar luas di kalangan umat Islam, di kalangan kaum muslimin. Belum lagi kaum muslimin rahimakumullah, banyak dari kalangan umat Islam, terutama pemuda-pemudi Islam, yang sudah banyak melupakan sejarah masa lalu, atau senang sejarah, tapi sejarah yang ada sudah dibelak-belokkan, sudah dirubah-rubah, sudah diputarbalikkan faktanya, sehingga yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ditambah lagi banyak umat Islam, terutama muda dan mudinya, terpengaruh dengan gaya hidupnya orang-orang kafir, budaya kebarat-baratan, narkoba di mana-mana, seks bebas di mana-mana, dekadensi moral di mana-mana. Muslimin itu semua. Ini semata asbab kathirah, asbab yang cukup banyak kaum muslimin rahimakumullah, yang membuat umat Islam mudah termakan oleh berbagai macam ideologi-ideologi yang ada yang menyimpang, bahkan yang kufur semacam ini. Maka sekali lagi, upaya untuk menghadapi ini semua adalah iman dan amal saleh, iman dan takwa. Kita perbaiki akidah kita, perbaiki keimanan kita, perbaiki keislaman kita. Kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jal. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Perintah agama kita kerjakan, larang agama kita tinggalkan. Istiqomah di atasnya insyaallah ta'ala. Makar apapun dari makar-makar musuh Islam tidak akan berefek sedikit pun kepada kita kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu wahai umat Islam sabar, istiqomah, tegar di atas Islam ini, akidah yang lurus ini, bimbingan Islam yang lurus ini, dan engkau bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kamu makar dan tipu daya musuh-musuh Islam sedikitpun. Tidak bakal bisa. Kalau muslimin istiqamah dengan keislamannya, muslimin tabah dengan keislamannya, muslimin di atas bimbingan agamanya, kokoh dengan keislamannya, biar yang mukmin, yang bertakwa, yang saleh, tidak bakal mampu mereka membuat maka dan memadaratkan Islam dan muslimin sedikit. Walaupun semua umat-umat yang ada ini bersatu padu, berkoalisi, berkonspirasi, saling bahu-membahu untuk menghancurkan Islam dan muslimin, tidak bakal sanggup. Membuat makar yang begitu mengerikan, tidak ngefek sedikit pun. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, kata Allah. Walaupun makar mereka itu bisa mencongkel gunung. Bisa mencongkel gunung. Sedemikian besarnya, sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ngefek sedikit pun terhadap Islam wal muslimin. Sebab Allah lah yang akan membalas makar-makar mereka, yang akan menghancurkan makar-makar mereka, meluluhlantakkan makar-makar mereka. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, setelah membuat makar, Allah juga telah membalas makar mereka. Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka sekarang sedang membuat makar, akan membuat makar, dan Allah akan persiapkan balasan makar atas mereka. Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Kalau muslimin kembali kepada Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, kekuatan apapun dari kekuatan musuh-musuh agama kecil, kecil, sangat kecil di hadapan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat syaratnya, sabar, istiqomah di atas keislaman kita, istiqomah di atas akidah Islam kita, istiqomah di atas ubudiyah kita, akhlak kita, adab kita kaum muslimin, takwa kepada Allah, laksanakan perintah-perintah agama, jauhi larangan-larangannya, sabar dan takwa. Itu kuncinya insyaallah taala, semuanya akan ringan. Allah azza wa jalla akan membantu kita kaum muslimin. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau membela agama Allah, membela Allah dengan istiqamah, dengan takwa, dengan iman, dengan amal saleh, Allah akan membela kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Kembali kepada Allah, kembali kepada Islam yang benar, Islam yang sahih, bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu modal utama untuk menjayakan kembali Islam dan muslimin, modal utama untuk meredam semua makar-makarnya kafiri. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan pada kesempatan pagi hari ini, dikarenakan jamnya sudah mendekati jam 12 kurang 20 menit.